lanjut. Terlalu banyak baca di depan dia maya. Serangan mu tak berpopo, tapi kau banyak gaya. Kau siapa kau bodoh, karena kau masih bayang. Sama lihat pohon, kalau tulis makin syik. Dirimu tak membuatmu sakit. Kalau bos tidak kau, ayo ribu. Lalu banyak.